Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار معاشر المسلمين جمع صلاة جمعة yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah yang telah banyak melimpahkan kepada kita semua berbagai macam nikmat karunia sehingga kita dapat hadir pada pelaksanaan ibadah salat Jumat siang hari ini di masjid yang mulia ini. Semua itu adalah berkat taufik dan kemudahan yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selalu kita saling mewasiatkan di antara kita bersama untuk agar kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah azza wa jal, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam salah satu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hendaknya dia memperhatikan, setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dia persiapkan untuk hari esok, untuk menghadapi hari kiamat. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah, dan sesungguhnya Allah maha mengetahui dari apa-apa yang kalian lakukan. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah azza wa jal, pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita semua untuk kita selalu melakukan introspeksi terhadap diri kita, muhasabah pada diri kita masing-masing, dengan kita merenungkan apa yang telah kita persiapkan untuk menghadapi hari esok, apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi yaumul akhir, hari kiamat yang kedatangannya pasti, yang kedatangannya saatnya telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau seandainya kita telah mempersiapkan dari kebaikan-kebaikan yang telah kita perbuat, maka hendaknya hal itu kita pertahankan dan kita tambahkan, dan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia tersebut, dan kita memohon istiqamah kepada Allah, pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita istiqamah di dalam menjalankan kebaikan-kebaikan, ketakwaan kepada Allah untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhir tersebut. Namun kalau seandainya seseorang lalai dalam hal ini, kurang dalam kebaikannya, atau banyak melakukan kesalahan-kesalahan, maka hendaknya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan istighfar dan memperbaiki dirinya, memperbaiki hatinya, karena pada hari akhir, pada hari kiamat, pada yaumal mahsyar, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memperhitungkan harta yang banyak, keturunan yang banyak, sedikit pun tidak akan bermanfaat untuk membela dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang datang dengan hati yang bersihlah yang dimenangkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari tidak akan bermanfaat harta dan keturunan kecuali orang-orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Sehingga oleh karena itu, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan untuk menghadapi yaumul akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, kesucian hati adalah dengan kita membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit, dari kesalahan-kesalahan yang terkait dengan hati tersebut, penyakit-penyakit yang bisa merusak hati, yang bisa menjerumuskan pemiliknya, pelakunya di dalam jurang kehancuran. Maka ketahuilah saudara-saudara kami yang kami muliakan, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya di antara penyakit hati yang sangat berbahaya adalah al-hasad, sikap iri, sikap dengki terhadap saudaranya, yaitu dia tidak senang akan karunia yang Allah berikan kepada orang lain, dan dia bahkan berharap, berangan-angan agar karunia atau kenikmatan tersebut hilang dan luput dari saudaranya. Bahkan na'udzubillah, kalau sampai ada upaya dari dirinya agar kenikmatan tersebut hilang dari saudaranya, wal'iyadzubillah. Maka saudara kami yang kami muliakan, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apabila salah seorang di antara kita melihat kenikmatan yang ada pada saudaranya, lalu dia merasa tidak suka, ada perasaan yang tidak suka dalam hatinya, terasa berat dengan kenikmatan dan kebahagiaan yang ada pada saudaranya, bahkan dia pun berandai-andai agar kenikmatan tersebut hilang dari saudaranya, bahkan na'udzubillah sampai ada upaya dari dirinya agar kenikmatan yang ada pada saudaranya itu hilang dan sirna, maka sungguh orang ini telah terjatuh pada kemungkaran yang sangat besar, yaitu perbuatan hasad yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman sekarang ini, kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak orang-orang yang terfitnah dengan penyakit hasad ini. Dia merasa berat akan kenikmatan yang ada pada diri saudaranya. Tidak senang saudaranya mendapatkan kenikmatan. Tidak senang melihat saudaranya mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Tidak senang melihat saudaranya mendapatkan jabatan dan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Bahkan na'udzubillah sampai pada dirinya muncul sikap gelap mata, upaya-upaya tidak adil, upaya-upaya menzalimi, bahkan sampai dalam mendustakan, melakukan perbuatan-perbuatan dusta. Semua itu dia lakukan agar kenikmatan yang ada pada saudaranya hilang dan sirna. Maka kita tanyakan kepada dirinya, apakah engkau mau untuk diperlakukan seperti ini? Maka kalau seandainya dia masih dalam keadaan seperti ini, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung darimu, wahai orang yang hasid, wahai seorang yang dengki dan iri, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Alaq, "Qul a'udzu birabbil falaq, yang mana di akhir hayatnya min syarri hasidin idza hasad, dari seorang yang hasid, yang hasad apabila dia melakukan atau upaya perbuatan hasad. Ikhwanul ikhwani fid din, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah seharusnya kita meninggalkan sifat hasad ini sejauh-jauhnya. Betapa banyak kemudaratan, kemungkaran yang terjadi akibat perbuatan hasad. Lihatlah pada kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, kisah dua putra Adam, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang dua putra Adam ini, waslu alaihim naba'a bani adam bil haqqi id qarraba qurbanan, bacalah berita tentang dua putra Adam ketika mereka berdua melakukan kurban untuk Allah Subhanahu wa taala, melakukan kurban untuk Allah Subhanahu wa taala, fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhir, yang mana Allah Subhanahu wa taala menerima kurban dari seorang kedua dari keduanya dan tidak menerima dari yang lainnya. Maka yang pertama, orang yang tidak diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala hasad terhadap saudaranya, bahkan dia mengatakan kepada saudaranya la aktulannak, maka saya akan membunuhmu, sehingga sampai terjadilah pembunuhan tersebut. Dan dikatakan oleh para ulama bahwa ini adalah pembunuhan yang pertama kali terjadi semenjak Allah menciptakan umat manusia di muka bumi ini. Ibadallah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya hasad merupakan sifat dari bangsa Yahud. Orang-orang Yahud, mereka hasad kepada kaum muslimin, bahkan mereka hasad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akibat perbuatan hasad ini, mereka enggan untuk beriman kepada Nabi Muhammad, padahal mereka mengetahui kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih, apakah mereka hasad kepada kaum muslimin dan kepada kaum muslimin yang bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap keutamaan yang datang kepada mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan karena hasad itu pula, mereka mengupayakan agar kaum muslimin yang telah beriman supaya mereka murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Wadda katsirun min ahli alkitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada, banyak sekali dari kalangan ahlul kitab, mereka berandai-andai agar kalian kembali dari agama kalian, kembali kepada kekufuran, hasadam min indi anfusihim, semua itu lantaran hasad dari dada-dada mereka, min ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah datang kebenaran, setelah jelas kebenaran tersebut bagi mereka. Ma'asyiral muslimin, betapa bahayanya perbuatan hasad ini, sehingga hasad ini diibaratkan sebagai parasit yang akan menggerogoti inangnya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatoba, hati-hatilah kalian dari perbuatan hasad, perbuatan iri dan dengki, karena sesungguhnya perbuatan hasad tersebut akan memakan kebaikan-kebaikan kalian sebagaimana api membakar memakan kayu bakar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, ibadallah, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang hasid, orang yang hasad akan kenikmatan yang ada pada saudaranya, sungguh dia secara tidak langsung menentang ketetapan yang Allah tetapkan. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan rizki-rizki bagi hambanya. Siapapun dia telah Allah tetapkan. Bahkan 50 ribu tahun sebelum bumi dan langit ini diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semua itu telah diciptakan dan tertulis. Semua itu telah tertulis di dalam Al-Lauhul Mahfud. Sehingga ketika seseorang hasad akan kenikmatan yang ada pada saudaranya, sungguh dia tidak terima akan takdir dan ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah, bagaimanapun upaya seorang yang hasid, seorang yang hasad untuk menghilangkan kenikmatan yang ada pada saudaranya, maka dia tidak akan sanggup kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menghendakinya. Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendakinya. Sebagaimana An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, wa'lam annal ummata law istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa qad kataballahu alaika. Ketahuilah bahwasanya umat, kalau seandainya mereka berkumpul untuk mencelakai kamu dengan sesuatu, maka kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendakinya, maka niscaya mereka tidak akan sanggup untuk melakukannya kecuali hal-hal yang telah Allah tetapkan dalam hal tersebut. Ibadallah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada kalanya perbuatan hasad ini diperbolehkan di dalam syariat ini, bahkan pada sebagiannya dianjurkan, yaitu dalam rangka atau dalam perbuatan-perbuatan yang positif, yaitu dia menginginkan kenikmatan yang ada pada diri saudaranya, akan tetapi dia tidak berandai-andai dan berangan-angan agar kenikmatan tersebut hilang pada saudaranya. Dia hanya ingin seperti saudaranya, akan tetapi dia tidak ingin dan tidak mengharapkan kenikmatan tersebut hilang dari saudaranya. Bahkan dia tidak berupaya untuk menghilangkan kenikmatan tersebut dari saudaranya. Dan dia juga berharap agar bisa melakukan kebaikan-kebaikan seperti yang dilakukan oleh saudaranya tersebut dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Inilah yang dikatakan oleh para ulama al-ghibtah, yang mana ghibtah ini dianjurkan di dalam agama ini. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la hasada illa fitnataini. Tidak ada perbuatan hasad yang terpuji kecuali dalam dua hal. Rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq. Seseorang yang pertama adalah seseorang yang layak dan boleh untuk kita hasad kepadanya, yaitu orang yang Allah berikan harta yang banyak kepadanya, kemudian orang ini menempatkan harta tersebut kepada jalan yang al-haq, kepada jalan yang hak, dan menghabiskan harta tersebut kepada kebaikan. Kemudian yang kedua, rajulun atahullahu hikmatan fahuwa yakdi biha wa yu'allimuha. Seseorang yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepadanya berupa ilmu, baik dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW, kemudian dia beramal dengan ilmu tersebut dan dia mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua dari perbuatan hasad, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniai kita dengan perbuatan ghibtah. Allahumma salli ala nabiyyika wa ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqnat tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqnat istinabah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina al mustad'afina fi Falastin. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في راهنيا. اللهم شدد قوتهم. وصلى الله على نبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.